Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Khairu bidin a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita sittatu mawadhi' min as-sirah. Yang pertama adalah perjalanan awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk disampaikan adalah at-tauhid. Dengan diturunkannya ya ayyuhal muddatsir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di sini kata al-Imam rahimahullah, wa 'arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadah. Di awal sebelumnya annahum yaf'aluna syai'an katsira ya'rifuna annaha min adh-dhulm wal 'udwan luz-zina. Bahwa orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka tahu juga mana yang mungkar. Tahu kalau ini pencurian tidak boleh, zina tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, menipu tidak boleh. Barakallahu fikum. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadah. Bahwa orang musyrikin di zaman Rasulullah mereka juga melakukan ibadah, dari ibadah-ibadah yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mithlul haji, mereka melakukan haji. Wal umrah, mereka melakukan umrah. Wassadaqah alal masakin, memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Wal ihsan ilaihim, berlaku baik terhadap mereka. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mereka tahu mana yang mungkar, mereka tahu mana yang baik. Tapi tetap dicap musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Asy-syarh qala hafizahullahu taala, yakni al-Imam Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ma hadza 'indahum baqaya min din Ibrahim. Bersama dengan kesyirikan yang mereka lakukan masih ada sisa-sisa peninggalan agama Ibrahim. Baqaya, baqaya itu sisa-sisa dari agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kanu yahujun wa ya'tamirun. Mereka orang-orang Arab pada saat itu musyrikin masih tetap melakukan ibadah haji. Ya'tamirun, mereka melakukan umrah. Wa kanu yatasaddaquna 'alal muhtajin. Mereka juga masih bersedekah, memberi, membantu orang-orang yang butuh. Hadhihi al-af'alu thayyibah. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Lakin laisa ma'aha tauhid. Akan tetapi mereka tidak memiliki ketauhidan. Padahal ini yang paling pentingnya. Wal amal wa in kana amalan thayyiba. Amalan itu walaupun amalan itu baik, idza lam yakum ma'ahu tauhidun. Kalau tidak disertai dengan ketauhidan, fa innahu la yufidu sahibahu. Sama sekali tidak bisa memberikan manfaat untuk pelakunya. Sebaik apapun amalan itu, sebanyak apapun amal soleh itu, kalau tidak disertai dengan ketauhidan tidak ada manfaatnya. Wa ya'maluna amalan sayyi'atan ila janibi hadzal amali thayyibah. Tapi juga mereka melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang jelek di samping amal yang baik ini. Ya'maluna amalan sayyi'atan a'zamuha asyirk. Mereka melakukan kejelekan yang paling besarnya adalah kesyirikan. Yaf'aluna zina, mereka melakukan zina. Wa ya'kuluna riba, mereka melakukan riba, makan riba. Wa ya'kuluna al-maisir, mereka memakan hasil judi. Wa hadhihi kabair. Barakallahu fikum. Ini semuanya dosa-dosa besar. Mereka tahu itu sesungguhnya tidak boleh. Lakin a'zamuha asyirk. Akan tetapi yang paling besarnya dari maksiat yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Min ibadatil asnami wa ghairiha. Dari penyembahan patung, berhala, kuburan, orang saleh, patung, batu, pohon, macam-macam, kuburan. Wa yataqarrabuna biha ila Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah patung-patung ini, berhala-berhala ini. Yataqarrabuna bihadha syirki ilallahi min jahlihim. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kesyirikan. Ini karena bodohnya mereka. Makanya mereka dikatakan jahiliyah. Tidak ada tuntunan, tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk. Yaquluna ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini, berhala-berhala ini, orang-orang saleh ini. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Coba bayangkan. Mereka mau mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Coba perhatikan. Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah ini. Berarti mereka menyembah. Barakallahu fikum. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini, patung-patung ini, kuburan, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, mereka mau mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Ini menunjukkan karena tidak adanya ilmu mereka. Undur kaifa yaf'alul jahl bi ashabi. Perhatikan bagaimana kebodohan itu memperlakukan orangnya. Barakallahu fikum. Kebodohan ini yang memperlakukan orangnya sedemikian rupa sehingga melakukan sesuatu yang semestinya tidak perlu dilakukan. Ya ja'alul haqqa batilan wal batil haqqa. Kebodohan inilah yang menjadikan orang-orang ini menganggap kebaikan hak itu sebagai batil, batil sebagai hak. Ya ja'aluna syirka tauhidan wa taqarruban ilallahi azza wa jalla. Kebodohanlah yang menjadikan mereka menjadikan apa? Kesyirikan itu, ketauhidan yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yu'tika wujubal ihtimam bi amri al-aqidati wa amri at-tauhid. Wa hadza, kisah ini, sejarah ini memberikan kepada engkau pelajaran tentang wajibnya memperhatikan perkara akidah dan perkara tauhid. Karena pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk sampaikan adalah apa? Meninggalkan semua sesembahan-sesembahan itu. Warujza fahjur. Barakallahu fikum. Ini perintah pertama untuk disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Barakallahu fikum. Perintah pertama, ya ayyuhal muzammil fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Barakallahu fikum. Tinggalkan. Wa hadha yu'tika wujubal ihtimami bi amri al-akhirati wa amri at-tauhid wal fiqh fid-din, dan ilmu tentang agama ini. Wa jalluha indahum asy-syirk. Barakallahu fikum. Dan yang paling agungnya menurut mereka ini, menurut orang-orang jahiliyah dahulu, adalah kesyirikan. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum. Kesyirikan ini yang mereka anggap paling istimewa, paling hebat. Mereka menganggap bahwa kesyirikan ini, yakni menghambakan diri kepada patung-patung berhala, kuburan dan yang lainnya ini, ya taqarrabuna bihi ilallahi indahu. Ilah perkara yang paling mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menurut persangkaan mereka. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka bahwa mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Maka kami tidaklah menyembah patung-patung ini, berhala-berhala ini, kuburan-kuburan ini, orang-orang saleh ini, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan bahwa mereka, patung-patung ini, berhala-berhala ini, kuburan-kuburan ini, wali-wali ini adalah pembela-pembela kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyraf ya'tarafu annahum ya'budunahu. Orang-orang musyrikin mengakui bahwa mereka menyembah berhala itu, menyembah patung itu, menyembah orang saleh itu, menyembah kuburan itu. Hayu qalu ma na'buduhu. Di mana mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka kecuali ini, berarti mereka menyembah. Lakin yaquluna ma qasadna bi hadhihi al-ibadati illa annahum yuqarribuna ila Allah. Akan tetapi mereka mengatakan tidaklah kami melakukan ini kecuali dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhununa anna hadha amalun thayyib. Mereka menyangka bahwa perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang baik. Li'annahu ta'zimun lillahi wa ijlalun lillah. Karena ini adalah pengagungan terhadap Allah, pemuliaan terhadap Allah. Haitsu innahum yuqarribunana ilaihi. Di mana patung-patung ini, perantara-perantara ini, wali-wali ini mendekatkan kami kepada Allah. Li'annana la nasilu ilaihi illa bi'ibadatihim. Menurut mereka, kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali melakukan ibadah kepada patung-patung ini, berhala-berhala ini, meminta, berdoa, berharap kepada mereka. Fahum yukarribuna ilallah. Maka patung-patung berhala ini, kuburan ini, wali ini akan mendekatkan kami kepada Allah. Ini menurut pikiran mereka. Kenapa? Kenapa harus melalui perantara? Li'annahum shalihun. Karena mereka ini orang-orang saleh. Wahum ya'nun al-malaika wa'nun al-anbiya. Mereka orang-orang saleh, ini para malaikat, para nabi, para wali. Barakallahu fikum. Mereka orang-orang suci, mereka orang saleh, mereka orang bersih, sementara kami orang-orang kotor, orang-orang rendah, orang-orang banyak dosa, maksiat dan seterusnya. Tidak bisa kami dekat dengan Allah kecuali melalui perantara mereka. Subhanallah. Wa ya'nuna al-anbiya mislu Isa yattakhidunahum wasaita bainahum wa bainallah. Mereka menjadikan orang-orang saleh ini atau makhluk-makhluk yang saleh ini seperti malaikat. Barakallahu fikum. Wa para wali dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, liqarribuhum ilallahi zulfa, untuk mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Masyaallah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahu ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillahi. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik ini, menjadikan syaitan sebagai wali mereka, pelindung mereka, penolong mereka selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk. Kaifa takhadhu syayatin awliya'a min dunillahi wa hum yataqarrabuna bis-salihin. Bagaimana ini? Kok nampaknya Allah mengatakan mereka menjadikan syaitan sebagai sesembahan. Barakallahu fikum. Padahal yang mereka sembah adalah orang saleh. Barakallahu fikum. Kuburan orang saleh, kuburan para wali, kuburan para nabi. Tapi Allah mengatakan mereka menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takhadhu syayatin awliya'a min dunillah? Bagaimana bisa mereka menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mendekatkan diri kepada orang-orang saleh, menyembah orang saleh seperti Isa, Uzair dan para malaikat? Kata beliau, "Na'am ittakhadhu syayatin li'anna ha'ula'is salihin la yardawna bidzalika." Sebenarnya dan pada hakikatnya mereka menyembah syaitan. Kenapa bisa? Karena orang-orang saleh ini, para anbiya, para malaikat, para wali, tidak ada yang ridha untuk diibadahi, untuk disembah. Walam ya'muruhum bidzalika, dan para nabi, orang saleh, para wali ini tidak pernah memerintahkan siapa-siapa pun untuk menyembah mereka. Wa innamal ladzi amarhum bihadza asy-syayatin. Yang menghasung mereka untuk menyembah wali-wali ini, barakallahu fikum, menyembah orang saleh ini, menyembah nabi ini, menyembah malaikat ini adalah syaitan. Syaitan inilah yang memerintahkan. Yallati amaratuhum biibadatil masih wa ibadatil malaikati wa uzair. Syaitan inilah yang memerintahkan untuk menyembah al-masih, menyembah malaikat, menyembah Uzair dan yang lainnya minal anbiya'i was-salihin, dari kalangan para nabi, orang saleh, para wali. Fahum ya'buduna syayatin fil haqiqah. Jadi pada hakikatnya mereka menyembah syaitan, karena syaitan inilah yang menghasung mereka, yang memprovokasi mereka, yang menyemangati mereka. Haitsu ata'uhum fi ibadati haula. Di mana orang-orang musyrik ini mentaati syaitan dalam menyembah atau dalam rangka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan mereka mengira, menyangka mereka bahwa mereka berada di atas petunjuk. Yahsabuna anna hadha huwal huda. Mereka anggap, mereka mengira bahwa inilah petunjuk. Wa annahu tariqu khairin wa tariqu salah. Mereka anggap bahwa ini jalan kebaikan dan jalan salah. Ya, kebaikan. Barakallahu fikum. Wa li hadha yaqulu jalla wa ala. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu antum adlaltum ibadi haula ya antum dallus sabil. Oleh karena itu ketika yang disembah nanti ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa yawma yahsyuruhum jami'a wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, ketika Allah membangkitkan semuanya yang menyembah dan yang disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu antum adlaltum ibadi haula, para orang soleh, para wali, para anbiya, para malaikat, ditanyai mereka semuanya yang disembah dulunya di dunia. Wahai para malaikat, wahai orang soleh, wahai para wali, wahai para nabi yang disembah dulunya di dunia, apakah kalian-kalian ini yang memerintahkan mereka menyembah kalian? Kaliankah yang menyesatkan mereka? Sekali lagi, wali-wali ini, orang-orang saleh ini, para nabi ini, malaikat ini akan dimintai pertanggungjawaban setelah dibangkitkan semuanya. Antum adlaltum ibadi haula. Apakah kalian ini yang menyesatkan hamba-hambaku? Atau mereka sendiri yang sesat? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Qalu subhanaka. Mereka semuanya berlepas diri. Ini para anbiya yang disembah. Barakallahu fikum. Para wali, para orang saleh, para malaikat, semuanya berlepas diri. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Makana yang bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai wali. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, akan tetapi engkau telah memberikan pemberian-pemberian kepada mereka dan bapak moyang mereka. Ini banyak kenikmatan berlimpah. Tanah suci kira sampai mereka melupakan petunjuk. Barakallahu fiik. Mereka akhirnya menyimpang. Bukan karena kami yang memerintahkan mereka untuk menyembah kami lah. Bahkan qauman bura. Dan mereka orang-orang yang binasa. Wa qala ta'ala wa yawma yashruhum jami'an. Dan di hari semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu lil malaikati ahaulayyakum kanu ya'budun. Baik. Malaikat secara khusus dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahaulayyakum kanu ya'budun? Apakah mereka-mereka ini kepada kalian menyembah? Wahai para malaikat. Baik. Qalu subhanak. Para malaikat mengatakan, Subhanak, maha suci engkau. Baik. Maha suci engkau ya Allah. Fal malaikat tabarra'u minhum wa akhbaru annahum ma amarhum bihadha. Malaikat berlepas diri. Bal kanu ya'budun al-jinn. Bahkan mereka sesungguhnya Allah menyembah jin. Jin yang mereka sembah sesungguhnya. Barakallahu fikum. Fal malaikat tabarra'u minhum, malaikat nanti berlepas diri. Wa akhbaru annahum ma amarahum bihadha. Malaikat tidak pernah memerintahkan siapa-siapa untuk menyembahnya. Wa innamal ladzi amarahum bihadha humus syayatin wal jin wal ins. Yang memerintahkan mereka menyembah malaikat adalah syaitan dari kalangan jin dan manusia. Fasarat ibadatuhum lisyayatin alladzi amaruhum. Maka ibadah yang mereka sesungguhnya lakukan adalah untuk para syaitan ini yang memerintahkan mereka. Tabarra Allahu ibadahu salihina min ayyamuruhum bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang saleh dari tuduhan bahwa mereka lah yang memerintahkan orang-orang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza yahsabuna annahum muhtadun. Bersama dengan ini orang-orang musyrikin tetap mengira bahwa mereka berada di atas petunjuk. Subhanallah. Mungkin kalau kita mengetahui, barakallahu fikum, kalau kita mengetahui sesuatu, kita tahu ketauhidan apa, jelas, barakallahu fikum. Tapi orang-orang yang berada dalam kesyirikan, apapun dan bagaimanapun kita mendatangkan dalil, tertutup mereka, barakallahu fikum. Tetap mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Mereka tidak bisa memahami ketauhidan. Subhanallah. Apa itu tauhid sesungguhnya? Kecuali kalau Allah SWT menginginkan untuk dia diberi hidayah oleh Allah SWT. Kalau tidak, tetap dia dalam kondisi seperti itu. Seperti yang katakan, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka tetap mengira, menyangka bahwa diri mereka berada di atas petunjuk. La haula wala quwata illa billah. Wa ma hadza yahsabuna annahum muhtadun. Bersama dengan ini mereka tetap mengira bahwa mereka berada di atas petunjuk. Fadalla ala annahu laysa li'ibratin ay yakuna al-insanu husnun niyyah. Baik, ay yakuna al-insanu husnan niyyah. Fadalla ala annahu laysa li'ibrah, maka ini menunjukkan bahwa yang menjadi perhitungan itu bukan apa? Bukan niat yang bagus. Barakallahu fikum. Ayakun al-insan husnan niyyah au kaunuhu ma qasada syarr, atau kondisinya dia tidak bermaksud untuk melakukan kejelekan. Laisa al-ibratu bihadha. Ini yang menjadi patokan. Al-ibratu bil ittiba'i lirrusul wa man sara ala nahjihim. Yang menjadi patokan, yang menjadi perhitungan adalah bagaimana kita mengikuti para rasul dan jalannya. Wasunniya ma'aqubhil fi'li la yanfa'. Niatan yang baik dengan perbuatan yang jelek tidak ada manfaatnya niat yang baik. Falam yakun hadza udhran lahum. Ini tidaklah menjadi uzur bagi mereka. Niat yang baik ini bukan uzur untuk membenarkan perbuatan jelek mereka. Lianna Allah arsala rusula wa anzala kutuba li inkari dzalik. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala arsala rusula, telah mengutus para rasul dan menurunkan Alkitab untuk mengingkari kesyirikan ini. Walaupun mereka mengira itu baik, ya tetap salah. Subhanallah. Fa awwalu ma amara Allah bihi al-indar anhu qabla al-indar min az-zina was-sariqati wa ghairiha. Maka yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan adalah memperingatkan dari kesyirikan. Sebelum memperingatkan dari perbuatan zina, sebelum memperingatkan umat manusia dari pencurian, waghairihima, dan yang lainnya. Ingat, yang paling pertama yang diingatkan adalah kesyirikan. Syirik itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Awwalu ma amara ar-rusul awwalu ma umira ar-rusul bihi bil indar 'ala syirk. Yani awal pertama yang diperintahkan Rasul untuk diingatkan manusia daripadanya adalah kesyirikan. Itu kalau Allah taala war-rujza fahjur, dan tinggalkan semua berhala-berhala, patung-patung, kuburan-kuburan dan apapun yang disembah selain Allah. Wa dzalika qabla ay yu'mara bil indari minaz-zina wa syurbil khamr. Sebelum mereka diperingatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina, minum khamar, wa akli riba dan memakan riba. Innama hadhihi nuhya anha fi ma ba'du. Ini larangan-larangan ini belakangan. Belakangan baru orang dilarang minum khamar. Bahkan sebagian sahabat meninggal dunia, khamar ada di dalam perut mereka. Karena belum ada larangan tentang minum khamar. Barakallahu fikum. Subhanallah. Belakangan baru ada larangan berzina, larangan mencuri, larangan makan riba. Innama hadinu ya anha fima ba'du. Walakin awwalu ma umira bihi tarku asyirk. Yang pertama kali diingatkan adalah meninggalkan kesyirikan. Lam yakul hadzirhum minal kaba'ir wa minaz zina. Allah tidak memerintahkan untuk Rasul menyampaikan hati-hati dari perbuatan zina, hati-hati dari makan harta riba. Dari wa minal khaba'it allati kanu ya'malunha, dan dari perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan. Bal aw ma amarahu bin nahyi ani syirk. Bal aw ma amarahu bin nahyi ani syirk. Bal awwalu. Baik, ini kurang lam di sini. Barakallahu fikum. Itu bagusnya kalau ada cetakan lain. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Baik. Bal awwalu akan. Awwalu ma amarahu bin nahi anis syirk. Jazakallahu khair. Bal awwalu ma amarahu bin nahi anis syirk. Bahkan yang pertama kali yang diperintahkan Rasul untuk melarang umat ini adalah dari kesyirikan. Wa awwalu ma umiru bihi at-tauhid. Dan perintah yang pertama kali diperintahkan kepada mereka adalah tauhid, mengesakan Allah. Bal ayyumaru bis-salati. Qabla ayyumaru bis-salah, sebelum mereka diperintahkan melakukan salat. Sebelum mereka dilarang melakukan zina, wazakah, sebelum mereka diperintahkan mengeluarkan zakat, sebelum mereka diperintahkan untuk puasa, sebelum mereka diperintahkan haji. Ini belakangan. Barakallahu fikum. Baik, yang pertama adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini yang nomor wahid. Karena tauhid huwal asas, karena ketauhidan inilah yang pokok fondasi. Wala faidata fi sholati wal haji was siyami wal amali sholihati ma adam wujudi tauhid. Tidak ada faedahnya puasa, salat, haji dan amal-amal yang lainnya kalau tidak di atas fondasi ketauhidan. Wallahu musta'an. Baik, kita cukup sampai sini. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.